Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku fikih ta'amul baina zawjain karya Mustafa ibn al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin bahasan berikutnya, li'irda'i zawji hududun. Untuk menyenangkan suami itu ada batasan-batasannya. Maka seorang wanita tidaklah boleh melakukan hal yang haram dalam rangka menyenangkan suaminya dan mengambil simpati atau mengambil simpati suaminya. Faman ardhonnasa, siapa yang mencari ridha manusia dengan murka Allah, maka Allah akan murka badannya dan Allah akan buat manusia marah dan murka badannya. Namun siapa yang mencari ridha Allah meskipun berdampak tidak senangnya manusia, maka Allah akan ridha badannya dan Allah akan buat manusia ridha pada dirinya. Oleh karena itu, maka seorang istri hendaknya berhias dan berdandan untuk suaminya dengan model-model berdandan yang mubah. Kama aslafna, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Fa innallaha jamilun yuhibbul jamal, karena Allah adalah zat yang indah dan menyukai kegiatan merapikan dan memperbagus tampilan fisik, selama itu dengan cara-cara yang mubah. Mengingat firman Allah Ta'ala, kul man harama zinatullah, Allah celah orang yang mengharamkan berbagai macam perhiasan tanpa dalil. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan alati akhrajal ibadihi, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wa taibati man rizq, dan siapakah yang berani melarang makanan-makanan yang enak. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan murni untuk orang yang beriman pada hari kiamat. Maka surat Al-A'raf ayat 32 ini dalil bahasanya hukum asal berhias, berdandan dan memanfaatkan perhiasan yang ada dari bumi, demikian juga menikmati makanan-makanan yang enak, hukum dasarnya adalah mubah. Akan tapi seorang istri tidak boleh berdandan untuk suaminya dengan dandanan yang haram. Maka tidak boleh, contohnya tidak boleh berdandan dengan bentuk mencabuti bulu alis, dengan minta untuk ditato. Demikian juga menyambung rambut kepalanya dengan rambut yang lain, tidak boleh memangkur atau mengecilkan gigi. Fa in fa'alat, maka jika ada wanita yang melakukan hal semacam ini, maka dia terlaknat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Al-Qamah. Al-Qamah adalah muridnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan bahasanya Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, melaknat al-washimat wal-mutanammisat wal-mutafalijatil husni. Ini wanita yang washimat, mentato. Ini demikian juga yang ditato. Wal-mutanammisat, dan yang minta agar bulu alisnya dicabuti, wal mutafalijat lil husni, dan yang memangkur giginya, mengikir giginya supaya kecil, lil husni, untuk kecantikan, al mughayyirati khalqallah, yang mengubah ciptaan-ciptaan Allah. Mendengar perkataan Ibnu Mas'ud, ada seorang wanita bernama Ummu Ya'qub mengatakan, mahada, apa-apaan ini? Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, bamali, kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabillah, dan perbuatan tersebut terlaknat dalam Al-Qur'an. Ummu Ya'qub mengatakan, demi Allah, laqad qara'tu, aku telah membaca, ma baina lawhaini, apa yang ada di antara dua halaman, yaitu halaman depan sama halaman belakang Al-Qur'an. Artinya dia baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Fama wajatu, tidak aku jumpai pembahasan tentang tato dan seterusnya tadi dalam Al-Qur'an. Qal, Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah, seandainya engkau betul-betul membacanya, laqad wajattihi, sungguh engkau menjumpainya. Yaitu dalil-dalil yang bersifat umum memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Itu semua adalah dalil yang menunjukkan kalau hal-hal yang tidak ada dalam Al-Quran namun dalam hadis, namun adanya hanya dalam hadis, pada hakikatnya itu ada dalam Al-Quran. Allah katakan, wa ma atakum rasulu fakhuduhu, dan apa yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang berhentilah. Ya, tentang tentang tato. Ya, maka di catatan kaki dikatakan al-washimah, wanita yang mentato adalah wanita yang tarrizu, menusuk dengan menggunakan ibrah, dengan menggunakan jarum atau masalah atau alat tusuk yang lain atau semacam itu di punggung telapak tangan atau miqsam di pergelangan tangan atau di bibir atau yang lain daripada dari badan seorang perempuan supaya darah mengalir. Kemudian tempat yang telah luka tadi kemudian diisi bagian yang luka itu bil kuhli, dengan celak atau naurah, makna asal naurah itu bunga, ya mungkin cairan, ya, warna bunga sehingga berwarna hijau. Waqaf yaf'alu dhalika, dan boleh jadi atau dilakukanlah dan dibuat dalam kegiatan mentato itu bidarat wa nukush. Ini boleh jadi wallahu a'lam bidarat, mungkin gambar bulan, wa nukush atau relief-relief yang lain. Ini dikasih gambar bunga atau sebagainya. Nah, besaran bagian yang ditato itu, tato di tubuh itu boleh jadi banyak dan boleh jadi sedikit. Pelaku kegiatan mentato semacam ini disebut washimah. Demikian kutipan penjelasan An-Nawawi untuk syarah Sahih Muslim. Dan yang terlaknat bukan hanya tukang tatonya namun juga mustaushimat, wanita yang minta untuk ditato. Di sini disebut, digunakan kata-kata perempuan, washimat, mutanamisot. Padahal ini laknatnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nanti disebut perempuan karena inilah yang umumnya pelakunya di masa silam. Di masa jahiliyah, umumnya pelaku tato itu dan minta ditato adalah perempuan. Karena di masa itu tato fungsinya untuk kecantikan. Bukan untuk gagah-gagahan kalau dia alumni penjara. Nah. Dulu di tempat kita tato itu untuk gagah-gagahan. Ini orang hebat, orang pemberani. Kemudian tren terakhir, tato telah kembali sebagaimana fungsinya di masa jahiliyah. Nah. Tato itu untuk kecantikan. Nah, karena itu maka tadi dikat perkataan An-Nawawi ada tato bibir. Ya, ada tato bibir, ada bibir yang ditato kemudian diisi warna merah supaya enggak perlu pakai lipstik. Sudah kemudian selalu terlihat merah. Ya, maka tato di masa silam, di masa jahiliyah itu untuk kecantikan. Dan di zaman ini telah kembali sebagaimana fungsinya di masa jahiliyah. Kita kembali ke masa jahiliyah. Tato berfungsi sebagai berdandan. Maka di sini kita lihat babnya kita bicara bab dandan. Pembahasannya tato. Pembahasannya tato. Kenapa? Karena tato di masa jahiliyah itu untuk berdandan, untuk mempercantik diri. Dan umumnya pelakunya perempuan, bukan laki-laki. Ya, tentang namisot di catatan kaki yang kedua, maka yang terlaknat adalah orang yang mencabuti bulu alis, boleh jadi ini apa, capster di salon, dan yang diminta untuk bulu alisnya dicabut. Namisa fayyallati adalah perempuan yang mengukir bulu alisnya hatta tarukuhu, sehingga menipiskannya. Mengukir dalam artian membuat bentuk, dia ingin bentuknya alisnya seperti apa, maka ada bagian-bagian yang ditipiskan. Sedangkan mutanamisah maknanya adalah orang yang menjadi objek al-ma'mul biha. Ini penjelasan Abu Dawud. Kalau penjelasan Abu Dawud, namas itu khusus untuk hajib, khusus untuk alis. Dan di antara ulama ada yang atlaqa dhalika, memutlakan atau menggunakan istilah namas untuk mencabuti semua bulu di wajah binisbati lil mar'ah, untuk perempuan. Maka di sini disampaikan dua pendapat ulama tentang pengertian namas. Pendapat pertama, pendapatnya Abu Dawud, namas itu khusus untuk alis. Maka kalau bulu mata, berarti tidak masuk. Kalau pakai tafsiran Abu Dawud. Namun ada pendapat yang kedua yang mengatakan namas itu adalah mencabut semua bulu yang ada di wajah. Semua bulu yang ada di wajah perempuan itu namas. Maka berarti alis itu masuk, kemudian bulu mata itu termasuk namas. Tentu kecuali perempuan berkumis dan berjenggot. Kalau ada perempuan berkumis dan berjenggot, maka mencabut bulunya dan menghilangkannya tidak termasuk namas. Kenapa? Karena tidak termasuk lil husni al mutaghayyirat khalqallah. Perempuan yang mubah ciptaan Allah untuk kecantikan. Dan kalau wanita mencabut bulu kumisnya atau jenggotnya, maka itu mengembalikan wanita kepada bentuk asal penciptaannya. Nih, bedakan antara mengubah ciptaan Allah untuk kecantikan dengan mengembalikan orang yang yang unik, mengembalikannya kepada bentuk asal ciptaan Allah. Kemudian al-mutafalijat, orang yang memangkur giginya, mengikir giginya. Perlu diketahui bahasanya standar gigi cantik di masa silam, di masa jahiliyah, standar gigi cantik di dunia Arab di masa silam itu sebagaimana gigi cantik dalam budaya Jawa. Kalau dulu di budaya Jawa, gigi itu gigi yang cantik manakala biji timun. Namanya biji timun. Biji timun itu kecil-kecil. Itu gigi yang cantik. Kalau mungkin orang-orang tua kita itu masih trennya masih tren masa silam, tahu nih. Kalau gigi yang cantik itu biji timun. Kalau sekarang propaganda Pepsodent dan yang lainnya itu sukses. Jadi kemudian tolak ukur gigi cantik itu sekarang beda bergeser. Nih, gigi cantik itu ya pokoknya giginya meskipun besar-besar tidak masalah, namun rapi, tidak ada yang tumpuk, tidak ada ini. Maka kalau kemudian tidak ada yang maju dan sebagainya. Ya, maka di antara oleh karena itu usaha mempercantik diri perempuan di masa silam adalah perempuan yang sudah dewasa gigi yang besar-besar itu dikikir supaya bentuknya kecil-kecil kemudian supaya bijinya itu biji timun kalau istilah Jawanya bijinya kecil-kecil seperti gadis. Ini yang dimaksud dengan wal mutafallijati lil husni. Orang yang dan wanita yang mengikir giginya supaya yang sudah kemudian separuh baya itu terlihat giginya sebagaimana gigi gadis dan perawan. Namun dikikir ini lil husni untuk mencari cantik. Ini untuk mencari cantik bukan karena faktor kesehatan. Kalau karena faktor kesehatan maka tidak masalah. Maka giginya tumpuk maka misal perlu tumpuan itu dihilangkan dan dikikir, dipotong, maka hukumnya boleh. Maka perbaikan gigi itu ada dua macam. Yang pertama perbaikan gigi dalam rangka untuk mempercantik gigi. Ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah perubahan pada gigi dan tujuannya adalah untuk izalatul aib, menghilangkan hal yang memalukan. Untuk menghilangkan hal yang memalukan. Maka dia malu karena giginya tumpuk-tumpuk, ya, maka dipageri supaya kemudian ada gigi-gigi tertentu yang ditarik dan sebagainya, sehingga dia tidak malu ketika bicara dengan orang lain, maka hukumnya tidak mengapa. Tapi kalau giginya, gigi yang sudah normal, baik-baik saja, kemudian dikasih pagar, dikasih ini supaya lebih cantik. Sebenarnya itu tidak memalukan, dia bicara dengan orang lain, itu pun tidak masalah. Dia enggak kemudian malu sampai kemudian tutup mulut ketika bicara dengan orang. Tidak ada yang giginya tidak membuat malu seandainya dia menampakkan giginya. Namun di pagari ini dan itu tujuannya untuk lebih cantik. Maka ini tidak boleh. Bedakan antara untuk membuat lebih cantik dengan menghilangkan aib. Menghilangkan sesuatu yang memalukan. Tentu beda. Ya, tentang al-mutafalijati lil husni di catatan kaki dijelaskan fahunna, maka mereka adalah perempuan yang memangkur atau mengikir giginya. Wa yallawati, itulah perempuan yang yubritna, memangkur apa di antara gigi-giginya dengan kikir kai supaya yabdulinnas, nampak pada orang lain kalau dia adalah sarirat, perempuan yang masih gadis, hasanawat, yang cantik giginya. Maka tentu ketika dipangkor, pangkor ini tujuannya adalah untuk mengecilkan gigi, maka satu gigi dengan gigi yang lain kemudian ada celah. Ya, ada celah karena dipangkor. Maka tadi dikatakan ma baina asnahinna, yang dikikir adalah gigi antara satu gigi dengan gigi yang lain. Kemudian jenis dikatakan amma idza kana tafallut, adapun jika mengkikir gigi itu li illatin tibiyatin, karena alasan kesehatan, kaan takunal asnan, semacam gigi itu melukainya, maka hukumnya tidak mengapa. Karena bunyi hadisnya al mutafallijati lil husni, mengmangkur gigi untuk supaya tambah cantik. Wallahu a'lam. Kemudian demikian pula latasulu sya'ran bi sya'riha, tidaklah dia sambungkan rambut dengan rambut kepalanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta agar rambutnya disambung. Waqad sa'at, terdapat hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah, ada seorang perempuan Ansar menikahkan putrinya. Fatama atau maka rontoklah rambut kepala putrinya karena satu penyakit yang rontok syarok sia kepala rambut kepala istrinya. Maka perempuan ini datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan hal tersebut kepada Nabi. Fakalat maka perempuan ini mengatakan, sesungguhnya suaminya memerintahkan aku untuk menyambung rambut kepalanya, kepala putriku ini. Maka Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Inna qad lu'ina, sungguh terlaknatlah perempuan yang disambung rambutnya. Diatkanlah Bukhari dan Muslim. Demikian juga di antar bentuk adanya batasan dalam menyenangkan suami, jika suami mengajak jima hubungan suami istri sedangkan istri dalam keadaan haid, maka tidak boleh taat. Karena Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, tentang darah haid, katakanlah huwa, dan itu adalah kotoran. Maka tinggalkanlah, jauhilah istri fil mahid, ketika keluar haid. Janganlah kalian mendekatinya kecuali setelah dia telah ya ta'uhurna, telah suci, dalam artian darah haid berhenti. Kemudian fa'idha tatoharna, jika dia telah mandi, maka datangilah istrimu di tempat yang Allah perintahkan, yaitu farjinya. Maka boleh kumpul dengan istri dengan dua syarat. Yang pertama, hatta ya ta'uhurna, sampai darah haid itu berhenti. Kemudian yang kedua, fa'idha tatoharna, jika dia mandi. Kalau baru darah haid berhenti namun belum mandi, maka tidak boleh dikumpuli. Boleh dikumpuli dengan dua syarat, darah haid telah berhenti, kemudian telah mandi. Nah, maka pada saat itu, fa'tuhunna, silahkan datangi, namun di tempat yang Allah perintahkan. Farjinya, jangan duburnya. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, si Allah mencintai orang yang bolak-balik bertobat, mudah untuk bertobat, dan orang-orang yang mensucikan diri. Demikian pula jika suami itu minta kepada istrinya untuk mengumpuli istri di duburnya, di pantatnya, maka janganlah dia taat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Demikian juga di antara hal yang terlarang yang patut diperhatikan, tidak boleh bagi istri untuk mendeskripsikan wanita ajnabiyah kepada suaminya tanpa alasan. Fayufti dhalika, tindakan tersebut menyebabkan terjadinya perbuatan yang makruh atau haram. Diatkan oleh Bukhari dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubasyirul mar'atul mar'ata, janganlah kemudian perempuan itu bersentuhan kulit dengan sesama perempuan, lalu perempuan tersebut mendeskripsikan, menggambarkan kawannya sesama perempuan kepada suaminya, ka'annahu yanzur ilaiha, seakan-akan suaminya bisa melihat perempuan tersebut." Wabil jumlah ringkasnya, maka fala yuti'u zawju, suami tidak boleh mentaati, memenuhi keinginan istrinya jika itu maksiat kepada Allah. Demikian juga seorang perempuan tidaklah taat pada suaminya jika itu maksiat kepada Allah. Wadhali kadang-kadang tersebut adalah supaya langgenglah rasa cinta di antara keduanya. Fal mawadda, maka rasa cinta itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal, dan yang namanya nikmat itu tudhibu al maksiat, itu akan dihilangkan oleh maksiat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin, dan semua musibah menimpa kalian, fa bima kasabat aydikum, karena disebabkan perbuatan kalian, wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Ini berkaitan dengan hadis tentang larangan seorang istri menceritakan deskripsi fisik, memberikan deskripsi fisik wanita ajnabiyah kepada suaminya di catatan kaki. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, qala Al-Qabisi, Qabisi mengatakan, ini hadis ini adalah dalil Malik untuk Imam Malik untuk menetapkan adanya satu dara'i, menutup jalan kejelekan. Fa'idal hikmah, karena hikmah dilarangnya hal ini mendeskripsikan wanita lain, dan dikhawatirkan suami itu terkagum-kagum dengan deskripsi yang telah diberikan. Fa'yufdi dhalika, kemudian sehingga setelah terkagum-kagum itu bisa berdampak buruk, yaitu boleh jadi menceraikan istri yang mendeskripsikannya karena ingin menikahi yang itu, atau iftitan bil mausufah, terfitnah dengan wanita yang deskripsikan sehingga kemudian malah kebayang-bayang, bahkan kumpul istrinya malah bayangkan perempuan lain yang dideskripsikan oleh istrinya sendiri. Kemudian poin bahasan berikutnya, aslun fil iktisad, dalil mendasar atau dasar untuk iktisad, sikap pertengahan dalam segala urusan. Wal iktisad ma'zauja, maka tidak berlebihan dalam bersikap dengan istri, demikian juga dengan istri dengan suaminya, adalah satu kaidah yang memiliki banyak dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Abu Juhaifah. Beliau mengatakan, akhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Dan ini adalah Nabi lakukan di awal-awal keberadaan Nabi di Madinah. Maka Nabi saudarakan orang muhajirin dengan ansar. Maka ada ketika itu ada saudara angkat. Dibenarkan saudara angkat. Dibuat bersaudara dan bahkan punya hak-hak sebagaimana saudara kandung, saling mewarisi dan yang lainnya. Namun kemudian kemudian aturan ini kemudian dihapus dengan turunnya ayat waris. maka sudah tidak ada lagi dan berlaku persaudaraan jenis semacam ini. Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Maka pada satu hari Salman mengunjungi Abu Darda, maka dia lihat Abu Darda itu pakaiannya mutabadzilah. Artinya beliau memakai pakaian mihnah, pakaian kerja. Artinya annaha tarikatun lilibas. Bahasanya Ummu Darda ini meninggalkan pakaian yang menarik dan dia pun tidaklah berdandan untuk dirinya sendiri. Faqala laha, maka kemudian Salman berkata kepada Ummu Darda, "Masa'nuki, kenapa, apa kabarmu? Kok demikian keadaannya? Kamu punya suami kok kayak enggak ngurus badan." Maka demikianlah wanita di masa silam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka punya prinsip kalau mempercantik diri itu untuk suami. Mempercantik diri, berdandan dan teman-temannya itu untuk suami. Ketika suaminya sudah lagi tidak minat dengan istrinya, tidak lagi ngelirik istrinya, bukan kemudian dia tetap rajin berdandan, namun untuk orang lain, untuk suami tetangganya, bukan, namun kemudian diekspresikan dengan bentuk ya tidak ngurus badan sehingga penampilannya kusut, acak-acakan dan sebagainya. Maka Ummu Darda mengatakan, saudaramu itu loh Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunia. Dia sudah tidak butuh lagi dunia. Kok bisa? Tidak beliau jelaskan di sini apa bentuknya. Di riwayat yang lain dijelaskan, Abu Darda itu semalaman, kalau malam kegiatannya cuma sholat malam, qiyamul lail, baca Quran, kemudian sholat, dikir. Siang mesti puasa. Terus kapan mau deket-deket istri? Tidak ada waktu untuk baginya untuk deket-deket istri. Semalaman ya sibuk dengan ibadah. Jadi cuma tidur sebentar, habis itu bangun, sibuk dengan dikirnya, sibuk dengan baca Qurannya, sibuk dengan sholatnya. Siang puasa sunnah setiap hari. Maka tentu istrinya nganggur, nggak pernah dilirik, nggak pernah didekati. Siang-siang ya karena puasa, malam ya karena ditinggal sholat. Fajar Abu Darda, lalu datanglah Abu Darda dan Abu Darda membuatkan untuk tamunya makanan. Faqala lahu, maka Abu Darda kemudian mengatakan pada tamunya itu Salman, silakan makan. Dan Abu Darda mengatakan, fa inni shaimun, namun silakan Anda makan sendirian karena aku sedang puasa. Qal, maka Salman mengatakan, ma ana bi aklin hatta ta'kula. Saya enggak mau makan kalau enggak ditemani makan. Saya enggak mau makan kecuali kalau ditemani makan. Akhirnya Abu Darda ikut makan, batalkan puasa sunnahnya. Falam makana alail, maka ketika malam tiba, Salman menginap, tidur di ruang tamu ditemani oleh Abu Darda. Falam makana alail, maka tatkala di awal malam, Abu Darda mau bangun tidur, mau sholat, maka dicegah oleh Salman. Nam, tidur lagi. Fanama Abu Darda tidur lagi. Itu di setelah sepertiga malam pertama berlalu, Abu Darda itu sudah langsung biasanya sudah mulai sibuk sholat. Habis isya langsung tidur, mungkin jam 10 itu bangun. Dari itu kemudian sholat malam, sampai sholat malam, dikir dan seterusnya, sampai pagi tiba. Itu rutinitasnya Abu Darda. Ya, maka baru jam 10 sudah mau bangun, ditegur sama Salman. Tidak, tidur lagi. Thumadzaba yakumu, kemudian setelah separuh malam, Abu Darda mau bangun, mau sholat. Salman terbangun ketika Abu Darda bangun dan mengatakan, "Nam, jangan sholat dulu, tidur lagi aja." Falam maka min akhir lail, maka baru pada saat akhir malam malah Salman yang ngajak sholat. Kum al-an, ayo bangun sekarang. Fasol layak, kemudian keduanya sholat malam. Setelah selesai sholat malam, Abu Darda diceramai oleh Salman. Isi ceramahnya Salman, kultumnya Salman kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Betul. Tuhanmu punya hak untuk disembah. "Wali nafsika 'alaika haqqan." Ya, badanmu juga punya hak yang wajib ditunaikan, hak untuk istirahat, hak untuk tidur. Jangan diporsir habis-habisan. "Wa inna li ahlika 'alaika haqqan." Istrinya juga punya hak untuk didekati, untuk dikumpuli, untuk dijak guyon, untuk jalan-jalan dan yang lainnya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah kepada yang punya hak apa yang jadi haknya masing-masing. Dan Abu Darda datang ke tempat Nabi dan menceritakan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Darda, "Shadaqa Salman." Benar sekali apa yang dikatakan oleh Salman. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr ibn al-As, alam ukhbar, bukankah aku mendapatkan kabar kalau engkau setiap siang puasa, wa taqumul lail, setiap malam engkau habis dengan qiyamul lail?" Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, "Betul wahai Nabi, demikianlah keadaanku." Maka Nabi katakan, "Fala taf'al, jangan lakukan semacam itu. Summa aftir, nih, sebagian waktu siang gunakan untuk puasa. Dan sebagian yang lain untuk tidak berpuasa. Jangan puasa setiap hari. Wa qum wanam, silakan kerjakan qiyamul lail, namun jangan lupa juga tidur. Fa innal jasadika 'alaika haqqan, badanmu punya hak atas dirimu. Matamu juga punya hak atas dirimu untuk dipejamkan. Istrimu juga punya hak. Wa innal zaurika, dan suamimu dan tamumu juga punya hak untuk ditemani makan dan lainnya." Kemudian poin selanjutnya, atharun sayyun, dampak jelek karena sikap keras dan kasar dan pelit dengan istri. Maka ketika suami itu keras dan kasar dengan istrinya, maka ini bisa mendorong istri untuk berbohong dan untuk pelit. Nah, dan pelitnya suami pada istrinya dalam masalah nafkah itu bisa menyebabkan mendorong istri untuk mencuri. Maka jika istri setiap kali dia salah, dia jumpai suaminya itu memberikan sikap unfan kasar, sidah keras, rildah kasar, maka pada akhirnya si istrinya akan terpaksa menutupi kesalahannya dengan berbohong kepada suaminya. Maka dalam kesempatan ini, ya suruli, bolehlah bagiku untuk menceritakan, untuk aku menceritakan fatwa, dikarenakan ada seorang perempuan yang berkirim surat kepadaku meminta fatwa. Fiha, dalam suratnya, fatakul dia, dalam kasusnya, fatakul dia ceritakan dalam suratnya. Bahasanya dia melakukan satu dosa yang ini terjadi 17 tahun yang lewat. Setiap kali dia ingat dosa tersebut, nakada alaiha, dia kemudian susah. Itu menyusahkan hidupnya. Dia merasa sakit, asyaddal alam, sangat-sangat sakit. Wa hasilu qisatiha, inti kisahnya, kisah dia bersama dosanya, bahasanya perempuan ini di awal kehidupan rumah tangganya, dia hidup bersama suaminya plus hamatiha, yaitu ibu dari suaminya. Dia tinggal sama ibu mertua. Fiman zilin wahidin, satu rumah dengan ibu mertua. Dan ibu mertuanya ini adalah wanita yang sangat syadidatan alaiha, keras sekali dengan menantunya. Ghayat asyiddah, sangat keras sekali. Dan ibu mertuanya ini sangat itung, atau istilah Jawanya. Wa tuhasibu ala sariril wal kabir, semuanya dihitung detail, dicek dari yang besar dan yang kecil-kecil. Nah, ini lombok satu ini perginya kemana, itu ditanyakan. Ini lombok satu kemarin lomboknya ada 10, kok sekarang tinggal 9, satu ini pergi kemana, ini ditanyakan. Waktu akhir duha, dan menghukumnya boleh jadi dengan komentar dan mencerewetinya. Ala kulli khata'in, atas semua kesalahan yang dia lakukan. Bahkan batas tasoyat laha akhto'aha, bahkan mencari-cari kesalahan si anak menantunya. Bal waladhi lam tukhti' fihi, bahkan dia salahkan hal-hal yang sebenarnya menantunya tidak salah. Waktu si alaiha ad-dakhil wal kharij, dia hitung betul apa yang masuk dan apa yang keluar. Ini dapat dari duit dari suaminya berapa, kemudian untuk apa saja, itu ditanyai betul. Batas aluha, ibu mertuanya ini menanyai menantunya, kam akalat, kam syaribat, berapa kali makan, berapa kali minum, dan berapa liter minum. Semuanya ditanyai secara detail. Namun luar biasa ya, kuat betah ya. Mufidati yamin, kalau perempuan Indonesia udah minta cerai itu. Nah, ini perempuan Mesir. Mufidati yamin arsalatha, maka pada satu hari si ibu mertua ini mengutus anak menantunya untuk pergi ke pasar. Beli untuk ibu mertuanya, beli ayam. Minta supaya disuruh untuk beli ayam. Maka perempuan ini kemudian beli ayam, dan karena syiddati hirsiha, saking dia semangatnya dengan ayam yang telah dia beli, dia letakkan di bawah kerudungnya dan dia tutupi. Akhirnya ayamnya mati. Ayamnya mati fitar ketika di jalan dari pasar menuju rumah. Wah, ini mati khaufat khaufan syadidan. Dia takut luar biasa dengan ibu mertuanya. Wakaribat, dan dia sedih karban aziman, dengan kesedihan yang sangat luar biasa. Apa yang akan dia lakukan bersama ibu mertuanya. Namun segera saja dia kemudian tersadar dari kesusahannya yang luar biasa, dan dia ittakhadha al-qarar, mengambil keputusan yang salah. Dia masuk ke dalam rumah dengan cepat, dia langsung pergi menuju matbakh, dapur, kemudian dia sembelih ayam yang sudah mati tersebut dan dia masak. Dia berkata kepada ibu mertuanya yang namanya Ummu Isam, "Wahai Ummu Isam, ta'ali ilal matbakh." Mari ke sini ke dapur. Dan tentu saja watabu'an, dan tentu saja dia tidak menceritakan pada ibu mertuanya tentang status ayam ini. Maka Ummu Isam, ibu mertuanya, masuk ke matbakh, ke dapur, maka ternyata ayam tersebut qad tubikhat, telah dimasak. Wa wudi'a 'alaiha, dan ayam tersebut telah diletakkan badannya ful-ful, diletakkan badannya lada hitam dan baharat dan bumbu-bumbu. Hatta ghayyara rihaha, sehingga telah mengubah baunya. Sehingga enggak terdeteksi kalau ini ayam yang sudah mati. Maka perempuan ini kemudian berkata kepada ibu mertuanya, "Wahai Ummu Isam, wallahi demi Allah, tidak boleh ada yang menikmati ayam ini kecuali Anda. Tidak boleh pula meminum kuahnya kecuali Anda. Fahahiya kuliha, silakan dimakan sebelum datang anak-anak. Nah, dan ini luar biasa ya, apa daya makannya, apa nafsu makannya perempuan Mesir ini, perempuan tua kan ya. Fa'akalatha an akhiriha, maka satu ayam itu dimakan habis sendirian sampai akhirnya. Wasyaribat marqaha an akhiriha, kuahnya juga diminum habis, tidak tertinggal meskipun setetes. Wah, ini luar biasa ya, mengerikan ini ya. Maka kemudian fatas'alu al-mar'atu halli min taubah, maka perempuan tersebut kemudian bertanya kepada Syekh Mustafa Al-Adawi, apakah saya bisa bertobat? Dulu nipu ibu mertua dan sampai menyuguhkan kepadanya bangkai. Maka tentu jawaban beliau, jawaban Syekh Mustafa atas pertanyaan ini, na'am, pintu tobat tetap terbuka, Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jal membuka pintu tobat, dan itu tidak akan ditutup sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Dan dia Allah Subhanahu sebagaimana dalam hadis, menghamparkan tangannya di waktu malam, supaya bertobatlah pelaku kejelekan di siang hari. Dan membentangkan tangannya di siang hari, supaya bertobatlah orang-orang yang melakukan kejelekan di malam hari. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang kelewat batas atas dirinya, maksudnya yang banyak punya maksiat dan dosa, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah sehingga Allah mengampuni semua tobat yang orang itu sungguh-sungguh bertobat darinya, sehingga Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini sampai di sini kisah Syekh Mustafa dengan perempuan tadi. Wa qasdi, dan maksud aku membawakan, maksudku membawakan kisah ini adalah mengajak untuk melihat apa dampak dari syiddah, apa dampak dari sikap keras, wama tasna'u, dan apa yang dilakukan, dan apa dampak dari ghildah, sikap kasar, wal fadhadah, dan keras atau dan kasar, wa ila madza tu'addi, apa dampaknya. Dampaknya karena kemudian ketakutan, akhirnya sampai melakukan hal-hal yang ketakutan yang berlebihan, sampai melakukan hal yang terlarang. Adapun dalil bahasanya, pelitnya seorang suami itu bisa mendorong istrinya untuk mencuri, diriatkan Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, yang nama aslinya adalah Sakhar ibn Harab, dan Abu Sufyan ini saudaraan dengan, bersaudara dengan istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil ibn Harab. Rajulun Syahihun, dia adalah seorang suami yang pelit. Walaysa yu'tini, dia tidak akan memberikan kepadaku uang nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Yang dimaksud dengan anak-anakku adalah, ya maksudnya adalah anaknya Abu Sufyan juga. Kecuali jika aku ngambil darinya, dari dompetnya, wawala ya'lamu, dan dia tidak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wawaladaki bil ma'ruf. Silahkan, hukumnya boleh dalam syariat, istri untuk mencuri. Dalam kondisi semacam ini, silakan ambil apa yang cukup bagimu dan anakmu, namun bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Jika Abu Sufyan ini duitnya sebenarnya banyak, namun yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan, bahkan cuma kebutuhan makan anak dan istrinya. Kecuali kalau istrinya dengan diam-diam ngambil dari dompetnya, tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, karena Abu Sufyan jarang ngitung duitnya. Kalau dia rajin ngitung duitnya kan ketahuan ya. Kalau dia asal masukkan ke dompetnya, kan diambil satu gitu enggak kelihatan. Dan Al-Bukhari membuat judul bab untuk hadis ini dengan bab idza lam yunfiq ar-rajul, bab jika seorang suami tidak menafkahi, falil mar'ah, maka boleh bagi istri untuk mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Ya, mengambil harta suaminya, uang suaminya, mayak fi yang cukup untuk dirinya dan anaknya, namun bil ma'ruf dengan batasan yang wajar. Dan wajar itu tolak ukurnya adalah urf dan budaya. Maka peliknya suami menyebabkan istri mencuri, namun secara hukum perbuatan istri yang mengambil semacam ini hukumnya boleh dengan catatan bil ma'ruf. Ya, untuk memenuhi kebutuhannya dalam kategori wajar, biasa, dan normal. Demikian yang kita bahas, kita kasih kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ruta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.